ada antara cinta dan tahta ya. Bahkan kita hadirkan dengan salah satu artis cantik berikut. Kita panggilkan ada Anita Salindu New Metro. Pasti aja. Masih bareng bersama Mas Ilham. Silakan.